Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 9 Desember 2018 yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1440 Hijriah. Salat bagian yang ke-14, membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul qabla al-qira'ati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca Al-Fatihah beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abdul Razzaq juz 2 halaman 86 nomor 2589. An Nabi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbara summa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka summa yaqulu Allahu akbar kabiran summa yaqulu a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat di malam hari, beliau bertakbir lalu membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku memulai ibadah ini. Maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Kemudian beliau membaca Allahu Akbar Kabiro. Allah Maha Besar, aku mengagungkan Allah yang Maha Besar dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Kemudian beliau membaca A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari gangguannya, tipuannya dan hembusannya. Hadis riwayat Tirmizi juz 1 halaman 153 nomor 242. Membaca basmalah. An Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Dharqutni. Dari Abu Hurairah bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Hadis riwayat Dharqutni juz 1 halaman 307 nomor 20. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul hamdulillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul qur'ani wa ummul kitabi wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Rawahu Dharqutni. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian membaca alhamdulillah atau al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya al-Fatihah itu adalah ummul Quran, ummul kitab, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripadanya. Hadis riwayat Daraqutni, juz 1 halaman 312, nomor 36. Hadis ini diperselisihkan tentang marfu'nya. An Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza qara'a wa huwa ya ummun nasa iftataha sholata bi bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Daruqutni. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjadi imam, beliau memulai bacaan sholat dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Daruqutni, juz 1 halaman 306, nomor 17. An Anasin qala, sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa Abi Bakrin wa Umaro wa Utsmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Muslim. Dari Anas ia berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 299, nomor 50. An Anas bin Malik qala, sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa Abi Bakrin wa Umaro wa Utsmana fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahimi fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka mereka itu memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di permulaan bacaan dan tidak pula pada akhirnya basmalah untuk memulai membaca surat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 299, nomor 52. Keterangan. Pada hadis riwayat Daruqutni di atas menunjukkan bahwa kita dituntunkan untuk membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah. Adapun pada hadis riwayat Muslim tersebut menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian dari para sahabatnya memulai bacaan dengan hamdalah. Dari riwayat-riwayat tadi bisa kita pahami bahwa bacaan basmalah itu kadang dibaca jahr atau nyaring sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Daruqutni tadi, dan kadang dibaca sir atau tidak nyaring sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Membaca Al-Fatihah. An Ubadah bin Shamiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Rawahul Bukhari. Dari Ubadah bin Shamit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 184. An Ubadah bin Shamit, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Rawahu Tirmidzi. Dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 156. Nomor 247. An Ubadah bin Shamit qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqtari bi ummil Qur'ani. Rawahu Muslim. Dari Ubadah bin Shamit ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 295, nomor 35. An Ubadah bin Shamit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la salata liman lam yaqra bi Ummul Qurani. Rawahu Muslim. Dari Ubadah bin Shamit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 295, nomor 36. Allah menjawab bacaan Al-Fatihah. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun salasan ghairu tamamin. Faqila li Abi Hurairah, inna nakunu wara al imami, faqala, iqra biha fi nafsika. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, qasamtu sholata baini wa bain 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, hamidani 'abdi. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu ta'ala, asna 'alayya 'abdi. Wa idza qala Maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi, wa qala marratan fawwadha ilayya 'abdi. Fa idza qala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang salat tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah padanya, maka salatnya itu kurang. Beliau bersabda demikian 3 kali, tidak sempurna. Lalu Abu Hurairah ditanya, sesungguhnya kami salat di belakang imam, lalu bagaimana kami harus berbuat? Abu Hurairah menjawab, bacalah di hatimu. Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku membagi as-shalah yakni Al-Fatihah antaraku dan antar hambaku menjadi 2 bagian. Dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Maka apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah taala menjawab, hambaku telah memujiku. Apabila ia mengucap Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah menyanjungku. Apabila ia mengucap Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkan aku. Dan juga berfirman, hambaku berserah diri kepadaku. Apabila ia mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini adalah antaraku dan antara hambaku, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Dan apabila ia mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab, ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku akan mendapat apa-apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 296, nomor 38. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun ghairu tamamin. Qala fakultu ya Aba Hurairah, inni akunu ahyanan wara al imami. Qala faghamaza zira'i wa qala iqra biha ya farisiyu fi nafsik, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allahu ta'ala, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini, fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi, wa li 'abdi ma sa'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u yaqulul 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, wa yaqulullahu azza wa jalla hamidani abdi, yaqulul abdu arrahmanir rahim, yaqulullahu azza wa jalla asna alayya abdi, yaqulul abdu maliki yaumiddin, yaqulullahu azza wa jalla majjadani abdi, yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulullahu hadhihi baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullahu fahaulai li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah padanya, maka salatnya itu kurang. Tidak sempurna. Abu Sa'id berkata, lalu aku bertanya, Ya Abu Hurairah, sesungguhnya saya terkadang sholat di belakang imam, lalu bagaimana saya harus berbuat? Abu Hurairah memijat lenganku dan berkata, wahai orang Persia, bacalah Al-Fatihah itu di hatimu, karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi as-shalah atau al-fatihah antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Satu bagian untukku dan satu bagian untuk hambaku. Dan untuk hambaku akan mendapat apa-apa yang ia minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Fatihah. Apabila hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin,

Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Azza wa Jalla menjawab, hambaku telah menyanjungku. Apabila hamba mengucap Maliki Yaumiddin, Allah Azza wa Jalla menjawab, hambaku telah mengagungkan aku. Apabila hamba mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ayat ini adalah antara aku dan antara hambaku. Dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Dan apabila hamba mengucap Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah menjawab, ini adalah untuk hambaku. Dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Hadis riwayat Nasa'i, juz 2 halaman 135. Membaca amin. An-Nabi Hurairah taqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yusmi'a man yalihi minas safil awwali. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin lalu mengucap amin sehingga terdengar kepada orang yang dekat dengan beliau di saf yang pertama. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 246, nomor 934. An Wa'il bin Hujrin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Rawahu Abu Dawud. Dari Wa'il bin Hujr ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca waladdallin lalu beliau mengucap amin dan beliau keraskan suaranya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 246, nomor 932. An Nabi Hurairata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, iza ammanal imamu fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Qala Ibn Shihabin, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Karena barang siapa yang bacaan aminnya itu bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat, niscaya diampuni baginya dari dosa-dosa yang telah lalu. Ibnu Shihab yakni perawi berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amin. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 190. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala al imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang ucapannya itu bersamaan dengan ucapan malaikat, niscaya diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 190. An Nabi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Fa innal malaikata taqulu amin. Wa innal imama yaqulu amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufirolahu ma taqaddama min zanbihi. Rawahun Nasa'i. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya para malaikat mengucapkan amin. Dan sesungguhnya imam juga membaca amin. Maka barang siapa yang bacaan aminnya itu bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Nasa'i, juz 2 halaman 144 bersambung.